Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. آيات berikutnya yang ke-247. Allah sebutkan jawaban nabi mereka tentang tanda-tandanya. Ini telah menyatakan إن الله قد بعث لكم Talut malika, Allah telah menentukan untuk kalian seorang pemimpin yaitu Talut. Mereka bertanya-tanya, ada apa dengan Talut? Apa kelebihannya? Mereka atau dia tidak punya turunan kepemimpinan, tidak punya keturunan nabi, tidak punya nasab yang terhormat, bahkan enggak punya kekayaan. Dijawab dengan beberapa jawaban. Pertama, Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istafahu alaikum. Itu jawaban pertama yang tidak bisa ditolak. Sesungguhnya Allah yang memilihkan untuk kalian. Tinggal pilih mau menerima atau menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya karena mereka mengaku mu'minin, mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, enggak mungkin mereka akan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah istafa alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilihkan dia untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan jawaban berikutnya bahwa Allah telah menjadikan dia memiliki kelebihan. Fil ilmi, dalam ilmu, wal jism, dan pada tubuhnya. Ilmunya, kecerdasannya cukup atau lebih di antara mereka, dan badannya juga kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kekuasaan kepemimpinan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala malikul mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Sebagaimana diajarkan kita oleh Allah untuk berzikir, dan Nabi juga mengajarkan untuk pembacanya pagi dan sore. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan, Allah la malikul mulk, rajanya para raja, penguasanya seluruh penguasa. Allah berikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah rendahkan Siapa yang Allah kehendaki? Biadikal khair. Dengan tangan Allah yang maha pemurah. Maka ini sudah kaidah aqidah. Bahwa Allah yu'ti mulkahu man yasha. Bahwa Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kemudian berkatalah raja mereka, Syamuel atau Syam'un, waqila ghairu dalik. Qala lahum nabiyuhum. Allah hanya menyebutkan nabi. Berkata kepada mereka, nabi mereka. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinah. Berkata nabi mereka bahwa tanda-tandanya, bukti kalau Talut benar-benar dipilih oleh Allah, adalah datangnya kepada kalian tabut. Tabut ini kotak berisi perbendaharaan yang besarnya kurang lebih 2 dirak kali 3 dirak. 1 dirak. Lebarnya 2 kali ini. Panjangnya 3 kali. Fihi sakinah. Di dalamnya ada ketentraman. Min rabbikum, dari rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalamnya ada pula sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun alaihimassalam. Tahmiluhul malaikah, dibawa oleh para malaikat. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kalian agar kalian percaya. Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan makna inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kepemimpinan Talut adalah didatangkannya Tabut. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma dhakara lahum nabiyuhum aydan ayatan hissiyah yushahidunaha. Kata nabi mereka kepada mereka bahwa ada ayat yang hissiyah yang bisa dilihat dengan kasat mata, yang kalian bisa saksikan. Mereka para Bani Israel menyaksikan. Apa itu? Wahia ityanu tabut, datangnya tabut yang telah hilang sekian lama. Qad faqaduhu zamanan tawilan, yang telah hilang sekian lama karena dibawa atau dicuri oleh musuh-musuhnya. Ketika musuh-musuhnya tahu bahwa Bani Israel selalu menang karena memiliki tabut tersebut, yang di dalamnya ada peninggalan Musa dan Harun, yang di dalamnya ada sakinah, ada ketenteraman. Setelah mereka curi, benar, Bani Israel terkalahkan. Sampai mereka memohon kepada Allah dan kemudian kepada nabi yang ada pada mereka yang terakhir. Terakhir saat itu maksudnya. Yaitu Nabi Syamuel tadi. Atau dijuluki dengan Syam'un. Yang maknanya orang atau doa yang terkabulkan. Karena mereka berharap akan datangnya seorang nabi dari turunan Lawi. Dan ternyata tinggal sisa satu ibu yang sedang hamil, yang suaminya sudah terbunuh. Maka mereka berharap dari rahim ini akan lahir seorang nabi. Ternyata dikabulkan. Lahir laki-laki dan menjadi seorang nabi. Maka nabi mereka menyatakan kepada mereka, buktinya kalau Talut dipilih oleh Allah, tabut kalian akan kembali. Ikhwani fillah a'azzakumullah, yang sudah dicuri. Ada riwayat-riwayat Israiliyat di dalam kitabnya atau tafsirnya Qurtubi. Demikian pula dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang namanya kisah Israiliyah, mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan bisanya kembali tabut tadi adalah karena mereka akhir-akhirnya merasa susah dengan tabut itu. Diletakkan di bawah berhala mereka. Keesokan harinya sudah ada di kepala berhala mereka. Sampai mereka letakkan kembali di kakinya berhala untuk direndahkan tabut itu. Diikat oleh mereka dengan tali. Ternyata pindah dalam keadaan terpotong kakinya dan pindah ke atas. Bahkan ketika mereka diikat kepada berhala yang lain, berhala itu terbalik, kakinya di atas dan tabutnya di atas kakinya. Sampai mereka buang di sebuah desa yang terpencil. Ternyata desa itu ditimpa wabah. Banyak korban mereka. Mereka buang ke sana kemari, selalu membuat madarat. Maka mereka katakan, ini pasti tabut ini yang bermasalah. Kembalikan kepada Bani Israel. Maka disuruh, diutus untuk mengembalikan pada Bani Israel. Ketika mereka sudah melihat dari kejauhan, mereka tidak mau mendekati Bani Israel. Karena mereka musuhnya. Mereka taruh di gerobak dan mereka pacu dua hewan mereka. Dalam riwayat disebutkan bakaratain, dua sapi. Dan mereka cambuk untuk berjalan sendiri. Maka ternyata qaddarallahu ma syaa'a fa'al, Allah perintahkan malaikatnya untuk membawa tabut tersebut. Bani Israel tidak melihat malaikat tersebut, tetapi hanya melihat tabut itu terbang dibawa oleh malaikat di hadapan Talut, di hadapan Bani Israel. Ketika Talut dikatakan bahwa ini pemimpin kalian, bahwa dia begini begini begini, bahwa dia lebih pantas untuk jadi pemimpin karena Allah berikan bastatan fil ilmi wal jism, innallaha astafahu alaikum ila akhirih. Ketika mereka sedang berhadapan dengan nabinya dan Talut, Allah kirimkan tabut tadi seakan-akan terbang sendiri, tetapi itu dibawa oleh malaikat sampai di hadapan Talut. Mau apa lagi? Mereka semua percaya. Karena mereka gembira dengan tabut yang mereka harapkan kembali, telah kembali. Maka mereka menerima Talut sebagai pemimpin. Inilah yang Allah katakan dalam ayat ini dengan kalimatnya, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ. Di antara bukti-buktinya, kata Nabi mereka, adalah datangnya kepada kalian tabut yang dalamnya ada ketenteraman dari Rabb kalian. وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. Dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Yang dibawa oleh malaikat. Inna dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan ini sebagai bukti buat kalian kalau kalian memang beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun tafsir tentang sakinah sangat banyak dan semuanya dalam keadaan tidak jelas riwayatnya. Semuanya konon katanya. Konon katanya wa fil khabari wa fi kisati Bani Israel ila akhir. Ada yang menyatakan bahwasanya sakinah itu ketentraman secara bukan wujud benda, tetapi ketentraman dalam bentuk abstrak. Artinya ketika datang kotak tadi, semua menjadi tentram. Itu makna fihi sakinah. Ada yang menyatakan di dalamnya ada sakinah. Dalam bentuk apa? Ini ada sekian lagi pendapat. Ada yang menyatakan dalam bentuk seperti awan kecil, seperti kabut. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang sahabat membaca surat Al-Baqarah, tiba-tiba kuda-kuda di sampingnya meringkik, hewan-hewan di sampingnya meringkik. Dia keluar, sepi kembali. Dia baca lagi, begitu lagi. Sampai ketika disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku membaca Quran demikian-demikian. Dikatakan itu adalah sakinah dalam bentuk awan yang turun kepadamu. Coba kalau engkau enggak berhenti membaca, maka dia akan turun dan engkau akan bisa lihat. Maka mereka mengatakan sakinah dalam bentuk awan. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan ada yang mengatakan makhluk yang memiliki nyawa di dalam kotak tersebut. Ila akhiril aqwal, karena tidak ada kejelasan riwayatnya, maka cukup seperti apa yang dikatakan oleh Allah saja dalam ayat ini, fihi sakinah. Di dalamnya ada ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, alladhi qad faqaduhu zamanan tawilan, tabut yang pernah hilang sekian lama, wa fi dhalika tabut sakinatun, dan di dalam tabut itu ada sakinah, yang tuskin biha qulubahum, yang membuat tentram hati-hati mereka. Wa tatma'inna laha khawatiruhum, dan menjadi tenang jiwa-jiwa mereka. wa fihi baqiyatun mimma taraka alu Musa, yang di dalamnya ada sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tentunya al dalam bahasa Arab bukan hanya keluarganya, orangnya termasuk. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim adalah Ibrahim sendiri dan keluarganya. Artinya termasuk dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau keluarganya si fulan, ya keluarganya saja. Si fulannya tidak masuk. Tapi dalam bahasa Arab, al termasuk dianya. Termasuk di dalamnya. Maka diriwayatkan di dalamnya adalah sisa-sisa pakaiannya. Diriwayatkan juga sisa dari pecahan-pecahan lauhah. Pecahan lauhah yaitu papan-papan Taurat. Lembaran-lembaran Taurat yang waktu itu tidak dalam bentuk kertas. Dalam bentuk lempengan-lempengan. Yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang dijuluki dalam Al-Quran, Al-Wah. Fa'akhada al-alwah. Lauh. Diriwayatkan pula adalah tongkatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas, ayat Al-Quran berkata, sisa-sisa peninggalan Musa dan Harun. Titik. Fa'atat bihil malaikatu hamilatan lahu. Didatangkan tabut oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat. Dan ini nassan. Tertulis dalam Al-Quran secara nas. Artinya ini harus diimani. Allah katakan tahmiluhul malaika. Dibawa oleh malaikat. Wahum yaraunahu iyanan. Dan mereka melihat sendiri bagaimana tabut tadi dibawa oleh malaikat. Sampai di hadapan Talut. Maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali mutakabir, kecuali orang yang sombong dan memang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak beriman pada apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaniikum binahar faman shariba minhu falaysa minni وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Kata Allah, ketika fasala Talut biljunud, ketika Talut sudah memimpin pasukannya, dia berkata kepada pasukannya, Inna Allah mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan satu sungai. Siapa yang meminum daripadanya, maka dia bukan dari golonganku, kata Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan siapa yang tidak meminumnya, maka dia termasuk golonganku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali yang hanya meminum dengan sendokan tangannya saja. Sekian saja. Cukup. Ternyata ketika sampai di sungai tersebut, mereka tidak sabar dengan ujian pertama. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka hampir semuanya meminumnya. Kecuali sedikit yang tidak meminumnya. Falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ah. Ketika melewati sungai tersebut, mulai yang meminum air sungai tadi dengan banyak mulai merasa lemah. Qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita enggak mampu melawan Jalut dan tentaranya. Kita enggak sanggup, kata mereka. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Sedangkan mereka yang sudah menduga dengan yakin akan bertemu Allah, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, makna fasala Talut ay tamallaka, sudah memimpin, sudah menguasai. Bi Bani Israel, Bani Israel. Wastaqarra lahul mulk, kepemimpinannya sudah mapan. Tajahhazu liqitali aduwihim, maka bersiap-siaplah beliau dengan pasukannya untuk menghadapi musuh. Falamma fasala Talut bi junudi Bani Israel wa kanu adadan katsiran wa jamman ghafira, ketika sudah memimpin mereka dalam keadaan Bani Israel berjumlah sangat besar. Wa kanu adadan katsiran, jumlah mereka sangat banyak. Wa jamman ghafiran, pasukan yang besar. Imtahanahum bi amrillah, maka Talut menguji mereka dengan perintah Allah. Diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Liyatabayyana as-sabit al-mutma'in mimman laysa kadzalik, untuk terpisah atau untuk dipisahkan mana yang kokoh, mapan, betul-betul bersungguh-sungguh untuk berperang, dan mana yang lemah, yang tidak mapan, yang tidak bisa diatur. Terpisah dengan ujian ini. Faqala, maka berkatalah Talut, innallaha mubtaliikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai, siapa yang meminumnya bukan dari golonganku. Minggir. Kenapa? Fahuwa asin, karena berarti yang meminum dengan paksa padahal sudah dilarang, berarti orang yang tidak taat. Asin, orang yang bermaksiat. Wala yattabi'na, maka orang yang tidak taat jangan ngikut. Ini catatan penting, pelajaran penting, bahwa dalam urusan perang harus ada taat komando. Ini penting. Tanpa ini percuma, akan terjadi kekacauan dan kekalahan. Kalau sebuah pasukan tidak bisa diatur oleh pemimpinnya, gak akan bisa menang. Gak akan bisa menang. Akan terjadi sekian banyak kekacauan. Maka ujian pertama adalah ujian ketaatan. Siapa yang meminumnya, berarti dia bukan golonganku. Jangan ikut. Fala yattabi'na, kata Talut, li'adami sabrihi wa sabatihi wa lima'siyatihi, karena berarti dia bukan orang yang sabar, bukan orang yang istiqamah, dan orang yang menentang. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, adapun yang tidak meminumnya berarti orang yang taat. Bayangkan perjalanan yang panas, perjalanan yang panjang, perjalanan yang membuat mereka sangat haus. Ketika melihat sungai, otomatis semua akan minum. Tetapi ujiannya, jangan minum. Kecuali segurfah, satu cedokan tanganmu saja, satu genggaman tanganmu saja, cukup. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka haus, diatur dengan aturan seperti itu, kebanyakan mereka meminumnya dengan sepuas-puasnya. Qala illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fala junaha alayhi fi dhalik, kecuali yang meminum seghurfa saja sekedar menghilangkan dahaga, maka tidak mengapa. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang siap untuk haus, siap untuk lapar ketika diperintah. Di bulan Ramadan, jangan makan, jangan minum, walaupun haus. Yang tidak mau taat, tidak mau puasa, mereka-mereka yang tidak bisa tahan dengan kehausan, kemudian melanggar perintah Allah, ini orang-orang yang lemah. Dari sisi iman, lemah dari sisi ketaatannya, lemah dari sisi istiqomahnya. Mudah untuk terkalahkan dengan rasa haus. Walhamdulillah, mayoritas kaum muslimin adalah orang-orang yang taat. Qala, wala'alla Allah an yaj'ala fiha barakah fatakfihi. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Nabi Samuel, dan juga taat kepada pimpinannya Talut, maka mereka mengatakan, cukup dengan setangan ini tadi. Apa maksudnya saya? Secedokan atau segini, apa namanya? Ya, seciduk tangannya saja. Kata mereka, cukup kalau Allah beri berkah. Mereka meyakini, kalau Allah yubarik fi, Allah berikan berkah padanya, cukup. Ayyaj'ala fiha barakah fatakfihi. Wa fi hadha al-ibtila ma yadullu ala anna al-ma qad qalla alayhim liyatahakkak l'imtihan. Fa'asa aktaruhum wa syaribu minan nahr asyurbal manhiyya anhu. Dan ini ujian yang menunjukkan bahwa air telah sedikit persediaan mereka. Agar terwujud ujian tadi, mereka dalam keadaan sudah tidak punya persediaan air lagi. Fa'asa, maka kebanyakan mereka asa, fa'asa aktsaruhum wa syaribu minan nahri asyurbal manhi. Akhirnya mereka pun meminum sebanyak-banyaknya dengan minum yang dilarang. Wa raja'u ala aqabihim wa naqasu. Akhirnya mereka pun kembali, enggak mau melanjutkan perjalanan untuk melawan musuh-musuhnya dan merasa lemah. Wa kana fi adami sabrihim 'anil ma' sa'atan wahidah akbar dalil ala adami sabrihim 'alal qital. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini menunjukkan, ujian tadi menunjukkan bahwa siapa yang bisa sabar untuk menahan hausnya, tetap istiqamah untuk taat kepada Allah dan pimpinannya, maka itu menunjukkan kesabarannya nanti ketika perang. Menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang akan sabar ketika perang. Dan sebaliknya, siapa yang tidak sabar menahan hausnya, akhirnya meminumnya sebanyak-banyaknya, maka orang ini adalah orang-orang yang diprediksikan tidak akan sabar nanti ketika perang. Alladzi sayatatawal, yang tentunya perangnya akan berkepanjangan. Wa tasul fihi al-masyaqqah, dan tentunya dalam perang akan lebih sengsara lagi, bukan hanya haus, haus, lapar, susah, sakit. Masyaqqah kebira, kesulitan yang sangat dalam perang. Ini baru kehausan saja sudah melanggar perintah pimpinannya, bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena diawali oleh Talut dengan kalimat innallaha mubtalikum binahar, Allah menguji kalian dengan nahar, artinya ini perintah Allah. Kalau melanggar, bukan hanya melanggar pimpinannya, bukan hanya menentang aturan pemimpinnya, tapi melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya karena haus sedikit melanggar perintah Allah, apalagi nanti dalam perang. Bisa lari dalam perang, bisa berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana fi ruju'ihim 'an baqil 'askar ma yazdadu bihi tsabituna tawakkulan 'ala Allah. Akhirnya setelah sekian banyak yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan pimpinannya, sudah tidak mau berangkat dengan kalimat bahwa kami enggak punya kekuatan untuk melawan Jalut wa junudih. Balik mereka. Berarti jumlah semakin sedikit. Maka mereka-mereka yang sabar bersama Talut, yang sabar untuk tidak meminum air di sungai tadi kecuali secidukan tangannya saja, maka mereka bertambah ujian berikutnya. Sekarang jumlah kalian sedikit, bagaimana? Mau mundur atau mau tetap maju? Maka mereka saling menasehati sesama mereka, bahwasanya betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Bismillah, dengan izin Allah SWT. Zadu ashabat yazdadu bihi sabituna tawakkulan ala Allah. Maka orang-orang yang kokoh tadi yang sabar tadi tetap taat bersama pemimpinnya, bertambah tawakalnya kepada Allah. Wa tadarru'an wa istikanatan wa tadarru'an min haulihim wa quwwatihim. Mereka semakin bergantung kepada Allah, semakin tunduk, semakin mereka sabar, dan mereka mengandalkan dengan kekuatan Allah dan bantuan Allah. Haulahum wa quwwatahum. Mereka berlepas diri dari haul mereka dan kuwah mereka. Apa maknanya berlepas diri? Kami enggak punya kekuatan, kami enggak punya kemampuan kecuali dengan izin Allah, itu maknanya. Artinya kalimat ini tabarru'an min haulihim wa quwwatihim, maknanya mereka berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita enggak punya kekuatan tanpa bantuan Allah. Kita enggak punya apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Memang dari awal kami sudah yakin, ketika jumlah kami besar, kami sudah yakin bahwa kami enggak punya apa-apa tanpa bantuan Allah Ta'ala. Apalagi jumlah kami sedikit, tambah yakin bahwa kami enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan kalau tidak dibantu oleh Allah Ta'ala. Wa ziyadatu sabrihim liqatlihim. Akhirnya mereka bertambah sabar, bertambah kokoh untuk berperang. Wa kasratu aduwihim, bersama banyaknya musuh-musuh mereka. Walihada qala ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, falamma jawazahu. Ketika mereka melewatinya, ay jawazan nahr. Ketika melewati sungai. Huwa walladzina amanu ma'ah. Huwa maksudnya Talut. Walladzina amanu ma'ah. Orang-orang yang sabar, yang beriman bersamanya. Humul ladzina ata'u amrallah. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah. Walam yashrabu minal nahri asyurbal manhi, yang tidak meminum dari sungai tersebut dengan cara yang dilarang. Mereka minum sekedarnya saja, satu cidukan tangan mereka. Maka mereka ketika melewati sungai tersebut, berarti lulus dalam ujian. Huwa walladzina ma'ahu, beliau dan yang bersamanya dari orang beriman. Maka mereka berkata, pasukan yang sisa berkata, la taqatan lana al-yawma bi Jalut wa junudih, kami enggak sanggup melawan Jalut dan tentaranya. Karena mereka melihat jumlahnya sangat besar. Wa adaduhum wa udaduhum. Adad, jumlah, udad, persiapan. Likasratihim wa adadihim wa udadihim. Karena banyaknya jumlah mereka dan banyaknya persiapan perlengkapan mereka, senjata-senjatanya, segala macam perlindungan-perlindungannya, baju besinya, kendaraannya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Tetapi dijawab oleh mereka-mereka yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Di sinilah kalimat yadhunnun maknanya yakin. Dhan kadang bermakna yakin, kadang bermakna prasangka yang ghalib, yang dominan. Kadang bermakna syak, ragu-ragu. Kadang bermakna waham, di bawahnya ragu-ragu. Sehingga jangan salah dalam bahasa Arab. Kadang-kadang satu kata memiliki sekian ma'ani, sekian makna. Di sini yadhunnun bermakna yastayqinun. Mereka yakin. Yadhunnuna annahum mulaqullah. Yaitu mereka-mereka yang yakin. Ayyastayqinuna dhalik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Mana yadhunnun? Yastayqinun. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah nanti yaumul qiyamah. Wahum ahlul iman tsabit. Yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh. Wal yaqin rasih. Yang keyakinan atau memiliki keyakinan yang tajam. Musbitina libaqihim. Wa mutma'innina likhawatirihim, berkata untuk menenteramkan mereka, untuk mengokohkan kawan-kawan yang lain. Amirina lahum bisabr, memerintahkan saudara-saudaranya untuk sabar. Yaitu dengan kalimat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Aibi irajatihi, maksudnya dengan takdir dari Allah. Wa masyiatihi, dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah. Fal amru lillahi ta'ala, maka urusannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jumlah sedikit maupun banyak. Bukan perlengkapannya, persenjataannya, bukan. Yang menentukan kemenangan adalah qudratullah, iradatullah, masyiatullah. Itu yang menentukan kemenangan. In tansurullah yansurkum. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku, kata Allah, untuk menangkan orang-orang yang mukmin. Kemenangan dari Allah. Innaman nasr min indillah. Yang namanya kemenangan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah yang besar belum tentu menyebabkan kemenangan. Wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlah kalian sangat besar, kata Allah, tetapi tidak memberikan apapun untuk kalian. Itu terjadi kekacauan, mereka pergi ke sana kemari sampai tinggal sisa sedikit. Dan sisa yang sedikit ini kemudian berperang, menang. Ketika tadi jumlahnya besar, tidak mendapatkan atau tidak datang kemenangan. Setelah sekian lari sana kemari, tinggal sedikit, maka yang sedikit ini berperang, menang. Berarti bukan jumlah yang menentukan kemenangan, bukan senjata yang menentukan kemenangan, tetapi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fal amr lillahi ta'ala wal aziz man a'azzahu Allah. Yang akan mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang kau kehendaki, dan engkau pula yang merendahkan siapa yang kau kehendaki. Wal dhalil man adallahu Allah. Yang rendah adalah orang yang Allah rendahkan. Yang mulia adalah orang yang Allah muliakan. Fala tughnil kathrah ma'a khudlan. Maka enggak ada manfaatnya jumlah yang besar kalau Allah tidak menolong. Wala tadurrul qillah ma'a nasrih. Dan enggak ada ruginya sedikit, enggak ada madaratnya jumlah yang sedikit kalau Allah di pihak mereka. Allah memenangkan, Allah menolong. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bin nasr wal ma'unah wat taufiq. Dengan nasr, dengan ma'unah, dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menang. Fa'a'zamu jalib lima'unatillah. Maka yang terbesar, faktor terbesar yang akan mendatangkan pertolongan Allah adalah kesabaran. Sabrul abdi lillah. Faktor terbesar yang akan membawa kemenangan dan pertolongan adalah kesabaran yang dibangun di atas keikhlasan. As-sabru lillah. Sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innaman nasr ma'as-sabr. Innaman nasr ma'as-sabr. Fawaqa'at maw'idatuhu fi qulubihim. Maka nasihat tersebut mengena di hati mereka yang tersisa. Wa asarat ma'hum, dan betul-betul berpengaruh pada mereka. Walihada lamma barazu li Jalut wa junudih. Oleh karena itulah ketika mereka sudah berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya, mereka berkata, jami'uhum, seluruhnya. Seluruh pasukan yang sudah teruji ini, yang sudah tersisa ini, mereka berkata, Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabran. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran. Karena mereka tahu, innallaha ma'as sabirin. Karena mereka tahu kesabaran yang akan menentukan. Ai qaul tu qulubuna wa awzi'na as-sabr. Berikan pada hati kami, bagikan untuk hati kami, tuangkan untuk hati kami kesabaran. Wa thabata sabbit aqdamana 'anil tazalzul wal firar. Maknanya ya Allah, kokohkan kaki-kaki kami. Jangan sampai kami lari dari perang. Kokohkan hati-hati kami dari tazalzul. Jangan goncang, jangan goyah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ucapan mereka semuanya. Tentara Talut, kaum mukminin dari Bani Israel yang sudah diuji. Sedikit mereka. Lebih banyak yang kalah dalam ujian. Lebih banyak mereka-mereka yang pulang dan menyatakan kami enggak sanggup melawan Jalut. Min hauna na'lam anna Jalut junuduhu kanu kuffara. Dari sini kita tahu bahwasanya Jalut dan bala tentaranya adalah orang-orang kafir. Dari mana? Dari kalimat terakhirnya. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Pendapat yang lemah yang menyatakan bahwa itu adalah persaingan antara Bani Israel atau persaingan antara golongan ini dan golongan itu dalam keadaan mereka bukan orang-orang kafir, mereka ikut nabi yang lain. Tidak demikian. Yang benar mereka orang kafir. Karena disebutkan di sini dengan sangat jelas doanya pasukan Talut dengan kalimat wansurna 'alal qaumil kafirin. Lidzalik qala fastajaba Allahu lahum. Allah kabulkan doa mereka. Li'tiyanihim bil asbabil mujibah, karena mereka telah mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan menang, maka Allah kabulkan doa mereka. Wa nasarahum 'alaihim fahazamuhum bi'idznillah, maka Allah pun memenangkan mereka dan mengalahkan musuh-musuhnya. Wa qatala Dawud Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Di sini juga dalil bahwa ternyata dalam pasukan tersebut ada Nabiullah Daud alaihissalam. Sebelum jadi nabinya. Sebelum jadi nabi, beliau jadi pasukannya Talut. Dan yang berhasil membunuh Jalut adalah Daud. Wa qatala Daud Jalut alaihissalam. Ma'ajunudi Talut. Daud alaihissalam bersama pasukan Talut. Aiba syaraqatla malikil kufar. Artinya beliau Nabiullah Daud alaihissalam berhasil membunuh pimpinan mereka di tangan beliau. Li syaja'atihi wa quwwatihi wa sabrihi, karena Daud alaihissalam memiliki keberanian, kekuatan dan kesabaran. Tiga perkara ada padanya alaihissalam. Li syaja'atihi wa quwwatihi wa sabrihi, keberaniannya, kekuatannya dan kesabarannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Bismillah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.